Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Kitabul Jami' min Bulughil Maram karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Yang dalam Kitabul Jami' ini beliau hafizahullahu taala membawakan beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang adab, akhlak, ya, muamalah dan seterusnya. Yang sangat penting bagi kita untuk mengetahuinya. Dan insyaallah sambil menunggu kitab silsilah tauhid, ya, sambil menunggu datangnya kitab silsilah tauhid, ya, insyaallah kita gunakan jadwal pelajaran silsilah tauhid dengan Kitabul Jami'. Karena pelajaran tentang adab dan akhlak juga pelajaran yang tidak kalah pentingnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Thullabul ilm, banyak ilmunya, dalam ilmunya, ya, hafalannya banyak, maklumatnya banyak, tapi tidak berakhlak. Nah, la yanfa', tidak bermanfaat. Ya. Maka jangan sekali-kali meremehkan pelajaran-pelajaran tentang adab ataupun akhlak. Ya. Kita sangat penting, sangat butuh untuk terus setiap hari belajar adab dan akhlak. Setiap hari penting untuk belajar adab dan akhlak. Sehingga insya Allah waktu yang ada akan kita gunakan untuk membaca atau melanjutkan Kitabul Jami'. Bahkan para ulama terdahulu, ya, sebelum mereka menulis hadis, ya. Naam. Mendalami dan mempelajari ilmu, ya, dari gurunya atau masyayikhnya, ya. Mereka terlebih dahulu mempelajari adab-adab. Terlebih dahulu, bahkan bertahun-tahun hanya untuk mempelajari adab. Ya. Sebelum mempelajari ilmu. Ya. Ini para ulama terdahulu. Ya. Maka intinya jangan meremehkan pelajaran adab ataupun akhlak. Ya. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitab Bulughul Maram sebenarnya beliau membahas masalah fikih. Ya. Masalah fikih. Tapi di akhir kitabnya beliau gandengkan dengan Kitabul Jami' yang berisi tentang adab-adab dan akhlak. Ini menunjukkan pentingnya pelajaran tersebut. Ya. Nah. Penting bagi seorang faqih, bagi seorang alim untuk terus menjaga adab dan akhlaknya. Ya. La siyamatul labul ilm. apalagi para penuntut ilmu. Ya. Mereka harus yang terdepan dalam masalah adab dan akhlak, ya, yang terpuji. Baik, kita lanjutkan. Hadis yang berikutnya masih dalam bab at-tarhib min masawi'il akhlaq. Bab peringatan dari akhlak-akhlak yang tercela. Ya. Yang wajib bagi kita untuk menjauhinya. Jangan sampai terjerumus ke dalamnya. Hadis yang berikutnya. Hadis yang keberapa? Ke-10. Nah. Hadis yang ke-10 dari Kitabul Jami'. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Aisyata radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi. Akhrajahu Muslimun. Dari Ummul Mukminin Aisyah, ya, radhiyallahu ta'ala anha, ya, ibundanya kaum mukminin, ya, salah satu istri dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kunyahnya Ummu Abdillah, ya. Walaupun beliau tidak memiliki keturunan namanya Abdullah, namun berkunyah dengan Ummu Abdillah. Nah. Karena salah satu keponakannya namanya Abdullah. Nah. Yaitu anak dari saudarinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha namanya Abdullah. Wal khalah bimanzilatil dan bibi dari pihak ibu itu kedudukannya sama seperti ibu. Nah, Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha as-siddiqah bintu siddiq radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, meriwayatkan dari suaminya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi. Ya Allah, barang siapa yang dia menguasai sesuatu dari urusan umatku ini, kemudian dia mempersulit mereka, fashquq alaihi, maka persulitlah urusan dia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ini doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang yang memiliki kekuasaan, ya, mengurusi atau menguasai urusan-urusan manusia, ya, dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mempersulit, ya, urusan-urusan manusia, ya, mentang-mentang dia berkuasa misalkan, ya, dia semaunya sendiri, ya, dan mempersulit urusan-urusan manusia, ya, maka didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fashquq alaihi, agar urusan dia yang mempersulit orang dipersulit juga. Nah, al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalannya. Ketika mempersulit orang, ya, didoakan agar urusan dia yang suka mempersulit orang dipersulit. Baik. Allahumma, kalimat atau kata Allahumma artinya ya Allah. Asal katanya ya Allah, tetapi ya-nya dibuang, kemudian diganti mim di akhirnya. Ya, digantikan huruf mim, ya diganti dengan huruf mim di akhir. Jadi Allahumma. Nah, maknanya ya Allah. Nah. Baik. Tapi ya nidanya di naam dibuang, kemudian digantikan huruf mim di akhir kata. Ya. Jadi Allahumma. Artinya ya Allah. Man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa 'alaihim fashkuk 'alaihi, ya Allah, barang siapa yang menguasai sesuatu urusan dari umatku kemudian dia mempersulit mereka, maka persulit juga urusan dia. Ya. Maka persulitlah juga urusan dia yang suka menyulitkan urusan manusia. Maka ini menunjukkan bahwasannya ketika seseorang dia berkuasa atau menguasai sesuatu dari urusan manusia, urusan kaum muslimin, ya, maka hendaklah dia memberikan kemudahan dan kemudahan, nah, kepada manusia, ya. Nah, tidak mempersulit dengan berbagai macam kesulitan-kesulitan, ya, yang kadang hampir tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ya. Nah. Berikan kemudahan-kemudahan. Ya. Dan insya Allah orang yang memberikan kemudahan kepada orang lain, dia pun akan dimudahkan urusannya. Ya. Oleh Allah Azza wa Jal. Kita langsung pada penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Ma yu'khadhu minal hadith. Faedah-faedah yang bisa diambil dari hadith di atas. Al-ula, faedah yang pertama. Al-hadithu fihi wa'idun syadidun 'alal wulati wal umara wal 'ummal wal muwazzafin alladhina yashuquna 'ala ashabil hajat wal muraji'ina fi qadayahum wa a'malihim wa mu'amalatihim. Hadis di atas padanya terdapat ancaman yang keras bagi para penguasa, para pemerintah, ya, atau para naam pegawai, ya, nah, atau pegawai negeri, ya, yang mereka naam mempersulit, ya, urusan orang-orang yang memiliki kebutuhan-kebutuhan, ya, urusan orang-orang yang naam memiliki hajat, kebutuhan-kebutuhan yang harus segera dipenuhi, ya, atau mempersulit orang-orang yang naam urusannya ingin naam diproses, ya, atau pekerjaan mereka, ya, atau muamalah mereka, ya, ingin segera diproses, ya, nah, akan tetapi dipersulit. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا على هؤلاء وامثالهم. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan kepada mereka, ya. Para naam wulah atau umara atau para muwazzaf, ya. Para pegawai dan seterusnya, para naam yang memiliki atau memegang urusan, ya. Ketika mempersulit ashabul hajat, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan kepada mereka dan yang semisal dengan mereka. Ya. Karena mereka mempersulit orang lain, ya. Yang mestinya kebutuhannya cepat diproses, ya. Nah, ya. apalagi manusia, naam, masing-masing punya kegiatan, ya, atau punya kebutuhan, ya. Nah, ya, kalau seandainya proses dalam sesuatu pekerjaan atau naam hajat, kebutuhan dan keperluan itu dipersulit, ya, nah, maka ya, akan terlalaikan, ya, hak-hak manusia, ya, yang mestinya sudah selesai diproses, sudah keluar, ya, yang diinginkannya, nah, tetapi masih dipersulit. Harus ada ini, harus ada itu, ya, sudah dipenuhi, ada lagi ini syaratnya, itu syaratnya, sudah dipenuhi, ada lagi yang ini, yang itu, dan seterusnya, dipersulit, ya. Sampai akhirnya sahibul haja harus membayar uang tambahan. Nah, intinya itu, ya, ketika ada uang tambahan, mudah urusannya. Nah, mulus, ada fulus, mulus, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan kepada orang-orang yang memiliki naam suatu kekuasaan dalam urusan manusia, kemudian mempersulit manusia, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan kepada mereka, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar urusan dia pun dipersulit. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Faman ja'ala Allahu hajatin nas wa a'malal khalqi 'indahum fashaqqa 'alayhim faqad da'a 'alayhim bi an yashaqqa Allahu ta'ala 'alayhim kama shaqqa 'alan nas wa 'alal muraji'ina wa dhawil hajat. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan keperluan-keperluan manusia dan pekerjaan-pekerjaan makhluk ada di sisi mereka, ya, Allah jadikan mereka menguasai hajat manusia dan pekerjaan makhluk, ya, kemudian mereka malah mempersulit manusia, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan kepada mereka, yaitu mendoakan agar Allah juga mempersulit urusan mereka, ya, mempersulit urusan mereka yang suka mempersulit urusan manusia. Sebagaimana mereka telah mempersulit terhadap manusia dan kepada orang-orang yang muraji'in, yang meminta diproses urusannya. Wadawil hajat, dan mempersulit orang-orang yang memiliki hajat, kebutuhan, keperluan. Ya. Nah. Yassiru wala tu'assiru, ya, permudahlah, jangan mempersulit. Nah, kemudian faedah yang kedua, yujad wal iyadu billah kathiru minal muwazzafin dhawil qulubil maydah wal nufusil maridah mimman yartahuna li adhiyatil khalqi bil masyaqqati alaihim. Didapati wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah azza wa jal, didapati banyak dari kalangan muwazzaf, muwazzaf itu pegawai, ya, yang memiliki hati yang mati, ya, dan memiliki jiwa yang sakit, yang mereka senang menyakiti makhluk dengan memberikan kesulitan-kesulitan kepada mereka. Ya. Senang ngerjain orang. Ya. Senang mempersulit orang lain. Ya. Mentang-mentang dia yang punya kewenang, ya, punya kekuasaan. Ya. Senang dia mempersulit orang lain, ya, karena memang hatinya udah mati, ya, dan jiwanya udah sakit, ya, sehingga senang, yartah dia, yartah, ya, senang. li'adzatil khalq, senang menyakiti orang lain, senang menyakiti makhluk, senang ngerjain orang, ya, dengan mempersulit urusan-urusan manusia. Fatajiduhum yudayyi'unal waqta bil qila wal qal. Engkau dapati mereka menyia-nyiakan waktu dengan qila wal qal. Katanya dan katanya, yang seharusnya dia tugas menyelesaikan keperluan manusia, duduk di kursinya, ya. Naam, di mejanya, meja kerjanya, ya. Naam. Konsentrasi, fokus mengerjakan apa yang harus dia kerjakan, ya. Malah dia sibuk bercerita dengan pegawai yang lainnya, qila wa qal, ya, katanya dan katanya, datang berita demikian dan demikian. Nah, ya. Habis waktu dalam keadaan manusia di luar pintu ngantri. Ada yang butuh ini, butuh itu, yang mau menyelesaikan proses ini, proses itu, ngantri di luar. Ya. Sedangkan dia, nah, santai, ya. Nah. Ya, malah ngobrol, malah ini dan itu, ya. Hatinya mati dan jiwanya sakit, ya, sehingga selalu mempersulit orang lain, ya. Bahkan kadang ngerjain orang, ya. Sehingga mereka menyia-nyiakan waktu yang ada, ya, dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang mestinya seharian kalau dia mau fokus kerja betul, selesai. Nah, ya, tetapi karena tadi tidak maksimal, ya, nah, sehingga sia-sia waktu yang ada. Wala yahummuhum a'malun nas, ya, cuek dengan kebutuhan manusia, ya, keperluan manusia. Talat muddatu muraja'atihim fiha am qasurat, ya, nggak peduli, naam. Lamanya permintaan, naam, untuk penyelesaian urusan tersebut, ya, sudah lama, ya, mungkin datanya atau berkasnya sudah paling bawah, ya, nah, sudah lama sekali, ya. Ataupun mungkin, naam, ya, permintaan dalam penyelesaian urusan tersebut baru-baru saja, nah, mau lama mau yang baru saja, nah, dicuekin, ya, tidak diperhatikan, tidak melihat mana yang sudah lama berkasnya numpuk, ya, nah, harus diselesaikan lebih dulu, ya, karena paling lama dia, ya, tidak perhatian dengan hal tersebut, ya, asal numpuk misalkan dia. Wa yasrifuna an-nas anhum bil wu'udil kadzibah, bahkan memalingkan manusia, naam, dari mereka. Oh, sibuk ini. Oh, ini petugasnya enggak masuk, ya. Nah, oh, ini dan itu, berbagai macam alasan memalingkan dari para petugas, ya. Nah, bil wu'udil kadzibah, memalingkannya dengan janji-janji dusta, ya. Oh, besok. Oh, besok. Oh, besok. Oh, besok. Oh, besok. Oh, besok. Oh, besok kali saja, besok kali sekian kali. Nah, ya. Urusannya enggak kelar-kelar, ya. Nah, dipersulit. Nah, Allahul Musta'an. Ada yang seperti ini. Nah, dan kita berlindung kepada Allah, naam, darinya. Maka yang wajib bagi para petugas, bagi para pegawai adalah memberikan kemudahan dan kemudahan kepada ashabul hajat, kepada orang-orang yang muroji'in. Nah, hendaknya mereka fokus dalam pekerjaannya, ya. Nah, benar-benar melaksanakan tugasnya, nah, dan seterusnya, tidak mempersulit. Atsalisa, faedah yang ketiga. Wa minal masyaqqati 'alan nas fardu ma yusamma rutinul amal wa nidhamuh mimma yaqidul masail wa yutilul muraja'at wa yudayyi'ul huquq. Dan di antara bentuk masyaqqah, bentuk mempersulit manusia adalah fardun, suatu kewajiban, man yusamma, yang disebut dengan rutinul amal wa nidhamu. Rutinul amal wa nidhamu. Nah, ini istilah dalam bahasa Arab. Nah, apa artinya ini? Mana Abdul Sami? Mana rutinul amal wa nidhamu? Kaif? Rutinul amal wa nidhamu. Nah, kalau yang Anda pahami prosedur. Ya. Prosedur. Nah, sistem atau prosedur. Rutinul amal wa nidhamu. Prosedur atau proses apa? Sistem prosedur. Nah, dalam sesuatu wa nidhamu dan aturan-aturannya. Ya. Nah. Mimma yaqidul masail, ya. Yang na'am mengikat masalah-masalah, ya. Nah. Wa yutilul muraja'at, dan bahkan memperpanjang atau memperlama muraja'at, memperlama proses, ya. Wa yudhi'ul huquq, dan menyia-nyiakan hak-hak. Nah. Mestinya sudah selesai prosesnya, tapi karena prosedurnya atau sistemnya itu berbelit-belit, ya. Nah. Baik. Berbelit-belit sekali, ya. Manusia betul-betul dipersulit, ya. Nah, sehingga memperpanjang murojaat, memperpanjang proses yang mestinya sudah selesai, ya. Manusia pun yartah, senang dengan apa ini? Nah, tugas yang dilakukan oleh para pegawai misalkan, ya. Yang mestinya hak-hak orang lain sudah terpenuhi, ya. Nah, tetapi ini masih terkatung-katung, masih ngambang, ya. Nah, ngambang, terkatung-katung. Tadyi'ul huquq, menyia-nyiakan hak-hak manusia, ya. Nah. Fal wajib takhfifuhu mimma amkana al-hal. Yang wajib adalah memperingan, ya, mempermudah. Ma'amkan al-hal, ya, sebisa mungkin. Nah, ya, sebisa mungkin mestinya dipermudah. Wa tashilu muhimmati sayril a'mal, ya, dan mempermudah, na'am, jalannya amalan tadi, jalannya proses tadi. Nah, mestinya demikian, ya, dipermudah. Nah, tidak dipersulit. Naam, dengan berbagai macam naam syurut atau aturan-aturan atau nizam atau yang semisalnya, ya. Nah, sehingga dapat menimbulkan naam lamanya proses dan tersia-sianya hak-hak manusia. Ya. Fal wajib takhfifuh, maka yang wajib adalah naam memberikan keringanan, kemudahan, ya. Nah, dipermudah urusan manusia. Baik. Kemudian ar-rabi'ah yang keempat, faedah yang keempat. Wa min al-mashaqqati 'ala al-khalqi tawliyatu man laysa fihi kafa'atun 'ala al-'amal. Wa la qudrah lahu 'alayhi wa la ma'rifata lahu fihi. Dan di antara bentuk masyakkah, bentuk mempersulit makhluk, mempersulit manusia adalah, nah, dengan mengangkat orang yang tidak memiliki keahlian dalam tugas itu. Wala qudrah lahu alaih, dan tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas itu. Wala ma'rifata lahu fi, dan dia tidak memiliki pengetahuan dalam tugas tersebut. Ya. Misalkan dalam pengangkatan hakim, ya. Hakim pengadilan misalkan. Mestinya diangkat adalah yang betul-betul berilmu, tahu halal dan haram, ya. Nah, ya, memiliki kemampuan, pengalaman dalam hal tersebut. Ya. Akan tetapi ternyata yang diangkat yang sama sekali tidak memiliki khibroh, tidak memiliki pengalaman, tidak memiliki keahlian dalam tugas tersebut, tidak memiliki kemampuan, ya. Nah, tidak memiliki pengetahuan tentang seluk beluk tugas tersebut, ya. Sehingga akhirnya kadang na'am menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah. Nah, ya, ketok palu, ya, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Baik. Maka ini bahaya. Dan ini termasuk di antara bentuk mempersulit manusia. Nah, ya. Karena akan banyak nanti urusan-urusan manusia, urusan ini, urusan itu, muamalah ini dan lain sebagainya. Ya, salah keputusan. Nah, salah keputusan sehingga ini bentuk mempersulit manusia, yaitu dengan mengangkat orang yang tidak memiliki keahlian, tidak memiliki keahlian dalam tugas tersebut dan tidak memiliki kemampuan dan tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Al-khamisah, faedah yang kelima. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan fayajibu 'alal wali an yasta'mil al-aslah al-mawjud. Maka yang wajib bagi penguasa adalah na'am mengangkat na'am orang yang paling pantas, ya, al-mawjud yang ada. Nah, orang yang paling pantas yang ada. Nah, wa yakhtar al-amsal fal amsal fi kulli mansubin bihasabi, dan dia memilih orang yang paling pantas, nah, yang paling berhak, yang paling pantas, yang paling tepat. Nah, fi kulli mansubin bihasabi, dalam setiap kedudukan atau dalam setiap na'am tugas bihasabi, sesuai dengan na'am keadaan tugas tersebut. Ya, nah, kalau tugasnya adalah mengadili urusan-urusan manusia di pengadilan, maka diangkat yang sesuai dengan kemampuannya, ya, keilmuannya, pengetahuannya, nah, pengalamannya, nah, keahliannya, sesuai dengan tugasnya, ya. Pilih yang paling pantas, yang paling berhak, yang paling ahli dalam setiap masing-masing tugas atau masing-masing job, ya, masing-masing bidang, nah, masing-masing departemen. Wal quwwatu fi kulli wilayatin bihasabiha, dan kemampuan dalam setiap bidang, dalam setiap departemen misalkan, bihasabiha, sesuai dengan departemen atau bidang masing-masing. Nah, wal quwwatu fi imaratil harb tarji'u ila syaja'ah, kemampuan dalam memimpin peperangan, ya. Nah, siapa yang ditunjuk menjadi komandan tempur misalkan, nah, tarji ila syaja'ah, ini dikembalikan kepada syaja'ah, dikembalikan kepada keberanian. Nah, yang dipilih si pemberani, ya, nah, untuk menjadi komandan pasukan misalkan, ini yang dipilih sang pemberani syaja', ya. Jangan yang pengecut yang dipilih, nah, ya, atau yang bukan pemberani. Fal quwwatu fi imaratil harb tarji'u ila syaja'ah, maka kemampuan dalam memimpin pertempuran misalkan, ya, dikembalikan kepada syaja'ah, keberanian. Wa ilal khibra fil hurub, dan kepada pengalaman dalam hal pertempuran. Nah, jadi yang pemberani dan juga berpengalaman, ya, dalam hal huruf pertempuran. Wal quwwa fil hukmi bainan nas tarji'u ilal ilmi wal adl. Adapun kemampuan dalam hal na'am menghukumi urusan-urusan manusia, ya, mengadili urusan-urusan manusia, ya, hakim misalkan, ya, maka kemampuan dalam hal atau tugas seperti ini tarji'u ilal ilmi wal adl, dikembalikan kepada keilmuan dan sifat keadilan. Wa ilal qudrati ala tanfidzil ahkam, dan dikembalikan kepada kemampuan untuk memutuskan hukum. Maka seorang hakim dipilih yang dia berilmu, dan selain berilmu, dia juga memiliki sifat adalah adil, insaf, bijaksana orangnya, terburu-buru, tidak emosi, tidak mengedepankan atifiyah, perasaan, tidak, tetapi adil, dan adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, ini adil. Kemampuan atau keahlian dalam hal menghukumi masalah-masalah di antara manusia atau hakim, kemampuan seorang hakim dikembalikan kepada ilmu dan sifat adilnya. Dan juga dikembalikan kepada kemampuan untuk memutuskan hukum. Jadi harus orang yang berani juga memutuskan hukum, apalagi ketika yang di sidang ini adalah orang yang memiliki kedudukan dan jabatan, dia diteror kanan kiri misalkan, harus berani, kalau salah walaupun dia punya kedudukan jabatan, putuskan salah ya salah. Kalau dia salah ya putuskan salah, jangan dilindungi. Dalam bahasa kita hukum jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu ya. Tetapi siapapun yang bersalah, maka taib putuskan dengan keputusan yang adil, yaitu yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan. Ini kemampuan dalam hal mengadili urusan-urusan manusia, dikembalikan kepada ilmu dan sifat adil dan kemampuan untuk memberikan keputusan atau memutuskan hukum. Kemudian wa idza kanat fil wilayati ashad quddimal amin. Apabila dalam wilayah tersebut atau tugas atau badan tertentu itu ashad, itu tugas yang lebih sulit, yang lebih rumit, quddimal amin, maka didahulukan orang yang terpercaya, orang yang amanah. Jadi kalau wilayah tersebut, tugas tersebut atau urusan tersebut, job tersebut adalah ashad, job yang lebih sulit, lebih rumit, maka dikedepankan orang yang amanah, orang yang terpercaya. Mislu hifdzil amwal wa nahwihiya, seperti tugas untuk menjaga harta dan yang semisalnya. Bendahara misalkan, atau orang yang ditugaskan untuk menjaga harta benda, harta negara, atau harta rakyat, maka dikedepankan orang yang amin, yang amanah, yang terpercaya, karena ini lahan basah, kalau tidak terpercaya, tidak amanah, terjadilah korupsi, terjadilah ini dan itu, baik, maka dalam urusan-urusan yang namanya harta didahulukan yang amanah, yang terpercaya, Wa yuqaddam fi wilayatil qadha al-a'lam, sedangkan dalam urusan pengadilan, itu lebih dikedepankan al-a'lam, yang lebih berilmu. ya, yang lebih berilmu, ya. Karena dalam urusan pengadilan juga ini urusan yang rumit, ya, urusan yang rumit dan sulit, nah, ya, karena tugasnya memutuskan keputusan. Ya. Baik, dan juga di sini lahan basah, ya. Nah, jika tidak kuat iman, nah, terjadilah yang terjadi. Ya. Maka dikedepankan al-a'lam yang paling berilmu. Nah. Wal asyaddu waro'an, dan yang paling waro', ya, yang paling berhati-hati. Nah. Ya. Ini dalam masalah pengadilan, ya, maka didahulukan orang yang paling berilmu dan yang paling waro', orang yang paling berhati-hati, ya, dari keharuman-keharuman. Nah, paling berhati-hati, ini yang lebih dikedepankan, sehingga hakim yang seperti ini tidak akan mudah disuap, tidak akan mudah disogok, ya. Nah, tidak mengedepankan atifiyah perasaan, ya. Nah, dan seterusnya. Nah. Wa ahammu ma fi hadzal bab ma'rifatul aslah wa dzalika inna ma yatimu bi ma'rifati maqsudil wilayah. Dan yang naam, wa ahammu ma fi hadzal bab, dan yang terpenting dalam bab ini, ya, adalah ma'rifatul aslah, mengetahui aslah, al-aslah, siapa yang paling pantas, ya, siapa yang paling naam layak, ya, untuk menduduki kedudukan atau jabatan tersebut. Nah. Dan ini, ya, akan terwujud, ya, dengan bima'rifati maksudil wilayah, ya, dengan mengetahui tujuan tugas tersebut. Ya, dengan mengetahui tujuan tugas tersebut. Nah. Atau wilayah tersebut. Nah. Maka serahkan sesuatu pada ahlinya. Nah, ya. Masing-masing naam bidang, masing-masing job, masing-masing jabatan, ya, itu diserahkan kepada yang ahlinya. Nah. Baik. Kemudian yang terakhir, faedah yang keenam. Bihadhihi at-tariqati fit ta'yin 'alal a'mal tahsulu suhulah fi a'malin nas wa yab'udu anhum al-usru wal masyaqqah. Dengan cara seperti ini, yaitu dengan menunjuk orang yang ahli, ya. Naam. Untuk mengurusi suatu tugas atau pekerjaan, ya, maka akan terwujud suhulah, akan terwujud suhulah, kemudahan dalam mengurusi urusan-urusan manusia. Nah, dia akan mudah, ya, karena memang ahlinya dia di situ, ya, pengalamannya di situ, sehingga akan mudah untuk menyelesaikan urusan-urusan manusia. Wayab'ad anhum al-usru wal masyaqqah, dan akan jauh dari manusia kesulitan dan naam kesulitan. Akan jauh dari manusia. Manusia akan merasakan kemudahan dan kemudahan. Nah, ya. Nah, jika yang memegang job tersebut atau jabatan tersebut adalah orang yang ahlinya. Nah, ya. Baik. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, pernah mengangkat siapa? Abdullah bin Abza, ya, kalau enggak salah, ya, kalau salah diingatkan, ya, untuk menjadi gubernur dalam suatu daerah. Ya. Kemudian ada yang memprotes, ya, kenapa mantan budak kok dijadikan sebagai atau diangkat sebagai pejabat, ya? Nah, ada yang protes, maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan alasannya, bahwasannya yang diangkat ini walaupun bekas budak, tetapi dia a'lam bi kitabillah wa bi ilmil mawaris, ya. Dia a'lam bi kitabillah, ya, lebih faham dengan kitabullah, ya, lebih faham terhadap kitabullah, ya. Nah, dan mengerti ilmu-ilmu waris, ya. Mengetahui ilmu-ilmu waris sehingga diangkat menjadi pejabat. Taib, ini contoh dari apa yang dilakukan oleh para sahabat, ya, mereka mengangkat orang itu yang ahlinya, mengangkat pejabat, mengangkat pegawai, ya, dan seterusnya, ya, muwadhdhaf itu yang ahlinya di situ. Taib, dan inilah yang semestinya dilakukan oleh para wulatul umur, wal umara. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Selesai dari penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala tentang hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa 'alaihim fashquq 'alaihi. Ya Allah, barang siapa yang menguasai sesuatu dari urusan umatku kemudian dia mempersulit mereka, maka persulitlah urusan dia. Semoga apa yang kita ambil atau apa yang kita petik dari faedah-faedah hadis tadi, bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita dan bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Naktafi bihadal mibdar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.